Kalau lagi jalan sama suami berdua, siapa yang sering diajak jalan sama suami berdua? Naik motor kah, naik mobil ada? Seneng gak? Seneng bu. Tapi satu jam berikutnya kesel. Kenapa? Perbedaan laki perempuan yang bikin kita kesel. Naik turun level emosi. Untung kita duduk sebelah kiri dan setir di Asia kanan. Eropa kan kiri. Makanya satu jam, dua jam, tiga jam jalan sama suami. Maaf, itu jendela mobil berembun. Gara-gara dikit-dikit. Karena kalau kita gak tarik nafas bu, diajak jalan Jakarta Malang naik mobil, itu bisa baper sepanjang itu. Percuma, sakit nanti kita. Dan akhirnya gak barokah, dosa juga. Makanya salah sedikit. Tanya gara-gara apa? Cuman gara-gara nih, tambahan lagi tuh tadi satu ya. Kan mata laki-laki gak bisa ngelihat kita. Ya. Kemudian apalagi? Laki-laki sudut matanya itu tidak seperti perempuan. Dilihat, mudah-mudahan bisa kelihatan. Perempuan lebar. Coba ibu-ibu yang perempuan saja ya, bukan laki-laki. Coba ibu-ibu atau siapapun yang perempuan, tangan kanannya ke depan. Lihat tangan. Sekarang saya tanya, apakah ibu lihat ke depan lihat tangannya ya? Apakah ibu masih bisa lihat teman yang duduk sebelah kanan? Masih bisa lihat teman yang duduk sebelah kiri? Laki-laki nggak bisa seperti itu. Saya. Kata Ustaz, masa? Nggak bisa. Karena laki-laki sudut matanya itu sempit, tetapi lihat ke depan jauh. Paham ya bu? Perempuan lihat kanan kiri lebar, lihat ke depan pendek. Ya, ini dia. Makanya berantemnya nih, dulu Bu Isa berantemnya gara-gara apa? Ayah Toto bawa mobil, dari jauh kalau sudah mau sampai di satu tempat, dia sudah lihat gedungnya. Makanya dia bilang, itu dia, gedungnya sudah kelihatan. Ibu Isa karena perempuan, gak bisa lihat jauh begini jadinya. Masih. Pernah kan? Kata suami, itu mana sih? Gitu ya? Apa yang bikin kesel? Yang bikin emosi langsung levelnya turun? Kata suami begini, masa gitu aja gak lihat? Ah! Itulah langsung. Makanya itu lihat, kaca berembun. Paham ya bu? Supaya kita tidak kesal berkelanjutan gara-gara itu. Dan sekarang saya kalau dibilang, masa gitu aja gak lihat? Saya langsung bilang, punya jawaban. Aku kan perempuan banget. Matanya pendek. Itu. Makanya laki-laki dengan mata lurus seperti itu, ini yang disebut mata berburu. Mata hunter. Karena memang laki-laki diminta untuk berburu nafkah di luar rumah. Makanya matanya panjang gitu. Memang sekarang berburu nafkahnya bukan berburu di hutan. Tapi berburu dari mana? Dari gedung ke gedung, dari office ke office, naik kendaraan. Ya? Ini memang laki-laki yang paling cocok berburu di hutan. Coba bayangin ibu, dengan mata yang panjang, laki-laki bisa lihat kijang pas di depannya. Dan gak banyak ngomong, tinggal ambil senjata, dapat. Coba kalau perempuan yang ke hutan. Udah gak ngeliat, ngomong terus. Mana kijangnya ya? Mana lari atau kijang? Ya gak? Udah ngomong dari kijang, lari dari kijang. Maka perempuan disebut mata penjaga sarang. Penjaga sarang atau nest keeper. Kita tunggu di rumah, mata kita yang tidak terlalu panjang bisa melihat seluruh sudut-sudut rumah, sudut-sudut sarang. Sehingga kalau ada binatang buas zaman dulu masuk ke sarang, perempuan yang jaga sarang itu bisa hush, hush gitu. Ibu pernah gak lagi masak? Matanya dimasakkan, ya, punten, ada tikus lewat, ibu lihat. Sambil masak ngedubel dalam hati, ya Allah tuh tikus sakit. Karena mata kita lebar. Lagi nyusuin mata di anak, ada orang datang, ibu tahu tuh kan? Siapa tuh? Lewat matanya. Karena memang kita penjaga sarang. Kalau penjaga sarang gak perlu panjang, tapi lebar. Itu pembagian tugas dari Allah. Paham ya bu? Nah ini juga yang sering nanti bertengkar. Apa? Pada saat ya, pada saat anak-anak suami ya sedang bawa mobil. Sekarang gini, pernah nggak suami bawa mobil? Ini macet depan kita ya. Tiba-tiba dia ngebut. Kenapa? Karena dia tahu depan sana nggak macet. Makanya dia ngebut. Dan laki-laki pada saat dia pegang kemudi, testosteron naik gitu. Itu ahlinya laki-laki dengan otak kanan yang dominan otak benda. Kita sering kaget kan bu? Dan kita bilang apa? Awas, awas, awas, awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas. Kenapa? Karena mata kita lebar, kita takut nyamber kanan, terus otomatis mulut, awas, awas, awas, awas. Bapak-bapak kalau ibu bilang awas, awas, awas, kagok, marah. jangankan bapak-bapak, anaklah siapa punya anak laki yang sudah bisa nyetir? Ya? Mbak ibu di bawah nih, kemudian mau nyetir. Ibu bilang awas-awas, ngamuk dia tuh. Saya sering begitu, apa kata anak saya? Udah ibu tidur aja. Nanti sampai saya bangunin. Paham ya? Kenapa? Karena mata kita lihat kanan kiri. Makanya kita kasih tahu suami, awas-awas-awas, lihat kanan kiri. Apa kata suami? Ngapain lihat kanan kiri, orang ngebutnya di depan? Mulai saat itu, saya daripada bertengkar terus, bayangkan kalau Jakarta Malang naik mobil bertengkar hanya gitu aja, rugi bu. Mending saya pasrahkan pada ahlinya. Ibu tutup mata kalau lagi begitu. Dan mulut ditutup. Aha. Kepit bu. Karena kalau mulut ibu gak ibu gimana, pasti awas-awas, loncat tuh. Awas-awas-awas-awas. Gimana pak? Terganggu kan? Awas-awas. Itu betul katanya. Oh ya. Udah belum? Nah, paham ya? Itu hebatnya laki-laki. Tapi karena laki-laki nggak bisa lihat kanan kiri, siapa punya anak laki-laki, ajari dia kalau nyebrang lihat kanan kiri bu. Karena mereka main-main asal langsung begitu, nggak lihat lewat sudut mata. Maka kalau anak laki nyebrang suruh lihat betul-betul lihatnya kanan, lihat kiri. Kalau perempuan mata kita begini masih bisa lihat ada mobil ada lagi. Anak laki kalau ibu nggak ajarin lihat kanan kiri, main nyebrang aja. Bayangin mobil kanan kiri. Itulah laki-laki. Ya. Siapa yang sekarang ya kalau lagi diajak suaminya keluar makan, pernah cuma berdua aja. Tolong ibu duduk depan suami. Jangan di samping. Percuma ibu cantik, suami enggak lihat. Malah dia lihat ibu yang meja depan. Karena ibu di samping. Nanti kalau ibu sadar, ibu perhatiin suami ngeliat ibu yang di depan, ibu cubit, lihat siapa lah. Nah ibu gak nutupin. Tapi waktu awal-awal nikah, kalau kita duduk di samping, mau kok suami lihat? Iya, karena perutnya belum ganjel. Makanya dia lihat begini istrinya. Tapi kalau udah 5 tahun mah, udah gak kuat begini bu. Makanya ibu di depan. Supaya pas suami angkat muka, dia lihat muka ibu. Dan ibu tutupi ibu yang di belakang. Iya, kecuali sama anak-anak, nggak apa-apa anak-anak di depan kita di samping. Tapi kalau berdua di depan, ya. Dan ingat teknik tadi digabung, cuma lihat 5 detik. Depan ayah-ayah, jadi gini ayam. Digabung semuanya. Coba deh, tambah mesra ya Allah. Masya Allah, makanya si anak saya 5 tuh tambah mesra. Paham ya bu? Itu asiknya. Ya. Dan nanti nih, karena laki-laki emang matanya lurus, sering ada masalah di rumah. Kalau apa? Cari barang. Laki-laki cuma dapat yang di depannya. Di samping kanan kiri gak kelihatan, bu. Karena memang matanya lurus. Suami bu Isa aja kalau buka kulkas begini, telur mana telur? Telur di mana, bu? Di samping kulkas, cuma lihatnya ke depan. Anak laki Bu Isa juga tuh kakung biasanya, bu, susu mana susu? Susu di pintu. Dia nggak lihat karena lihatnya ke depan. Kita yang di dapur teriak, ada nak di kulkas? Nggak ada, bu. Ada nak? Nggak ada, bu. Iya. Dateng kan kita kan ngebantuin kan? Saya aja pernah tuh masalah sama suami saya, bercandain saya. Ini loh ayah. Terus dia bilang, loh kok ada? Loh, emang ada. Di samping pintu. Makanya sekarang saya taruh telur, nggak semua di samping pintu, separuh di depan. Supaya pas dia buka dia udah lihat ada. Sering gak gitu bu? Pagi-pagi anak laki heboh kan? Cari gesper, bu gesper di mana? Dia nyarinya di depan, digantungnya di samping. Makanya ibunya sewot juga kan? Apa kata ibu-ibu? Ini makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Nah, itu omongan ibu sedunia tuh. Dan ketahuilah ibu, laki-laki tersinggung kalau ibu bilang cari pakai mata. Karena sesungguhnya sudah pakai mata. Cuman dia gak tahu kalau matanya panjang. Makanya banyak anak laki-laki berangkat sekolah dengan perasaan yang jengkel oleh ibunya. Hanya gara-gara, bunda, pulpen aku mana ini? Gunting mana? Kan di samping kan? Kan di samping kan? Ya, dia gak lihat kan? Boleh gak? Bantuin aja. Tanpa harus pakai buku gitu. Boleh gak? Supaya apa? Supaya jadinya ibadah. Ya? Iya. Kan kalau udah tahu ilmunya jadi enak. Ya. Bu, kunci mana? Kata suami. Kunci mana, Bu? Kunci mana? Ini loh, Ayah. Karena kalau ibu gak tutup mulut, pasti tadi pakai mata. Padahal ini kita hadapin suami loh. Kalau sampai kepengen banget ngomong, coba rubah kata-katanya. Ini loh, Ayah. Masya Allah, mata laki-laki banget. Itu jauh lebih baik daripada cari pakai mata. Karena kita susah juga kalau gak ngomong, 16 ribu kata mau keluar. Seperti itu ya. Jadi laki-laki juga seneng. Oh iya, aku laki-laki banget dan gitu. Paham ya? Nah ini, jadi kebayang gak? Kita ilmu kita gabung semua. Ya.